sukanya di saat memilih. Coblos yang pasti pasti saja selalu terbukti di Bali juara PDI Perjuangan. Calon kita di DPR RI yang pasti nomor urut 2 Wayan Koster, caleg DPR RI dari PDI Perjuangan.